بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد permasalahan terakhir yang kita akan bahas dari manhaj Ahlus Sunnah terkait imamah atau wilayah kepemimpinan adalah perintah untuk bersabar menghadapi kezaliman dan ketidakadilan pemimpin. Hal itu menjadi salah satu keistimewaan syariat ini. Karena dengan kesabaran inilah mendatangkan banyak kemaslahatan bagi kaum muslimin, dan dengannya pula terhindar mereka dari banyak kerusakan dan kerugian dunia serta akhirat. Perintah sabar tentunya banyak dalam Quran secara umum. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabar ulul azm dari para rasul alaihimussalam. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah demi hukum Rabbmu, karena engkau dalam pengawasan kami. Maka ini termasuk nasihat para a'immah dan para ulama sunnah. Diriwayatkan oleh Ajurri dalam syariah bahwa Hasan al-Basri rahimahullah berkata, di masa Yazid ibn Muhallab, ketika ya Imam Hasan didatangi orang-orang, ini mengajak beliau atau meminta izin fatwa dari beliau untuk mereka keluar melawan dan menentang pemerintahnya. Maka Hasan al-Basri memerintahkan mereka untuk mereka tetap tinggal di rumahnya, menutup pintu-pintu rumahnya. Kata Hasan al-Basri, wallahi lau annan nas idza betulu min kibali sultanihim sabaru ma labithu an yarfa Allah dzalika anhum. Demi Allah, kalau saja orang mau sabar ketika mendapat ujian dari pemerintahnya, dari sisi pemerintahnya, diuji dengan pemerintah yang zalim, yang kejam, kalau saja mereka sabar, enggak lama Allah akan cabut ujian itu dari mereka. Wa dzalika annahum yafza'una ilaih sayf fayukaluna ilaih. Tetapi manusia enggak sabar. mereka lebih percaya kepada senjatanya ketimbang kesabarannya. Mereka keluar melawan, maka mereka pun dipasrahkan kepada senjatanya sendiri. Allah berlepas diri dari mereka. Wallahi ma ja'u biyaum khairun qat. Demi Allah, dengan cara mereka itu, mereka tidak akan mendatangkan hari yang lebih baik dari yang sebelumnya. Padahal itu yang diharapkan, agar kondisinya lebih baik, agar umat ini keluar dari keterpurukannya, yang terjadi malah sebaliknya. Semakin terpuruk, semakin jelek kondisinya. Allah berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةِ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Sempurnalah kalimat Rabbmu yang baik kepada Bani Israel karena kesabarannya. Allah hancurkan segala yang dibuat oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah yang menyelesaikan, Allah yang binasakan Fir'aun dan kekejamannya, pasukannya. Itu karena kesabaran Bani Israel. Dan gak lama waktunya. Mereka memasrahkan itu kepada Allah, mereka jalani, mereka taati ajaran Rasul-Nya, bersabar. Maka Allah sendiri yang hancurkan Fir'aun dan itu ma'ruf. Bagaimana Allah tenggelamkan dia dan yang bersamanya di lautan. Kata Imam Hasan al-Basri pula, i'lam afakallah anna jawral muluk nikma min niqamillah. Ketahui, kezoliman penguasa itu azab, hukuman dari Allah. Wa niqamullah la tulaqa bisuyuf. Karena itu hukuman dari Allah, maka enggak bisa dihadapi dengan senjata, kekuatan. Wa innama tutaqa wa tustadfa biddu'a wa tauba wal inaba wal ikla'anid dhunub. Hanya bisa dihadapi dengan doa, taubat, inabah, kembali kepada Allah dan menjauh, meninggalkan segala dosa. Akan padam itu azab. Wa inna nikamallah mata luqiyat bisuyuf kanat hiya aqta'. Kalau kamu paksa, kamu hadang, kamu berhentikan azab Allah ini, hukumannya dengan senjata, maka tentunya hukuman Allah yang lebih tajam. Patah senjatamu, kamu yang kalah. Gak bisa kamu lawan dengan tenaga, kekuatan. Maka sama pendapat Hasan seperti yang Hajjaj pernah sebutkan, maknanya serupa. I'lamu annakum kullama ahdathtum dhanba ahdathallah fi sultanikum uquba. Ketahui oleh kalian, setiap kalian melakukan dosa, Allah tampakkan hukumannya pada pemimpin-pemimpin kalian yang tidak cinta kalian, membenci kalian, mendoakan jelek bagi kalian, kejam kepada kalian, tidak adil, zalim, dan tidak membuat kalian senang. Itu hukuman Allah. Setiap kali kalian melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka itulah yang terjadi di umat ini. Bahwa penguasa itu cermin dari rakyatnya. Bias. Jangan heran kalau ada pemimpin-pemimpin penguasa yang sedemikian rupa membuat kesal, membuat benci kaum muslimin. Itu pertanda bahwa di masyarakat pun banyak kezoliman dan kemaksiatan. Entah itu tipe pemimpin seperti Ahok atau yang semisalnya. Bagaimana tidak muncul pemimpin yang seperti itu? Wong rakyatnya senang kelenak-kelenik. Masyarakatnya gemar dengan perdukunan. Sihir, yang ilmu kebal, yang debus, yang sebentar ini itu, belum lagi praktek-praktek kemusyrikan. Memasyarakat sekali, belum lagi kemaksiatan, maksiat dan bid'ah-bid'ah yang lain. Kental itu di masyarakat. Seperti Hajjaj katakan, setiap kali kalian lakukan dosa, Allah tampakkan hukumannya pada pemimpin-pemimpin kalian. Hasan al-Basri rahimahullah imam. Tidak bisa itu kamu hadapi dengan senjata, dengan emosi, amarah sesaat. Hanya bisa dengan taubat, istighfar, doa, berbenah diri. Akidah umat hancur, bobrok. Yang tasawufnya, yang asyairah, yang maturidi, yang tarekat-tarekat ini itu, yang hulul, yang wahdatul wujud, perlu banyak adanya pembenahan. Ibadah mereka pun demikian, akhlak, muamalah, semua. Perintah bersabar ini tersebutkan dalam banyak hadis, antara lain di Bukhari, Muslim, dari Ibnu Abbas. Rasulullah sebutkan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu fal yasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, bersabarlah. Dia dapati dari pemimpinnya yang tidak dia senangi. Apa responnya? Apa yang harus kamu lakukan? Solusi yang Rasul berikan, bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'a shibran famata famitatun jahiliyah. Karena kalau dia keluar dari jama'ah, walaupun sejengkal, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah, seperti orang jahiliyah dulu. Dalam keadaan dia enggak mau tunduk taat kepada pemimpinnya. Dikatakan satu jengkal, kata Ibnu Abi Jamrah, artinya walaupun itu sedikit, sejenak dengan apapun dia keluar itu, hanya dengan satu kata, hanya dengan satu gerakan, hanya sesaat ikut serta dalam tempo satu detik misalnya. Karena ujung-ujungnya itu adalah pertumpahan darah tanpa hak. Maka kematiannya seperti kematian jahiliyah. Di Bukhari Muslim pula dari Ibni Mas'ud, Rasulullah sebutkan, innaha satakunu ba'di atharah wa umur takrohunaha. Akan ada setelahku atharah, pemimpin-pemimpin, memang ada, Rasul telah kabarkan, yang lebih mementingkan keuntungan dirinya sendiri. Upah sudah dengan janji-janjinya ini itu, begitulah mereka. Kalau ketika kampanye, kalau ketika pawai dan semisalnya, janjinya menggebu-gebu. Tapi setelah itu atharah. Dia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Rasul kabarkan pasti ada pemimpin yang seperti itu. Dan perkara yang kalian benci, enggak senang kalian dari pemerintah kalian. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna. Wahai Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan pada kami kalau itu terjadi, kami dapati. Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan hak-hak yang menjadi tanggung jawab kalian. Kalian minta kepada Allah yang itu menjadi hak kalian. Syuf. Hadyu. Bimbingan mulia dari Rasulullah SAW. Kondisinya pemerintah yang tidak disenangi. Kondisinya pemerintah yang atharah. Membuat benci dan jengkel rakyatnya. Apa yang harus mereka perbuat? Kembali Rasul ajarkan ke mereka. Yang wajib bagi kalian tetap tunaikan. Itu hak pemerintah kalian. Berikan. Adapun yang itu hak kalian dan tidak diberikan kepada kalian, semestinya kalian dapati. Semestinya kalian merasakan hak itu. Semestinya kalian diberi hak-hak tersebut, tapi tidak didapati oleh rakyat. Apa yang harus mereka lakukan? Nuntut? Keluar semua demonstrasi, mogok makan, mogok minum, mogok kerja, ini nuntut haknya? Tidak. Yang Rasul katakan, mintalah kepada Allah. Bersabar. Minta kepada Allah. Yang hak kalian minta kepada Allah, yang hak mereka tetap berikan. Tunaikan. Kesabaran. Dididik sedemikian rupa umat ini oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berkata, lah sampai kapan kita itu sabar? Sabar ada batasnya. Sabar itu ada tidak selamanya. Keliru. Sabar itu terus dan tidak ada batasnya. Di Bukhari Muslim pula dari Usaid ibn Hudair radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyampaikan, innakum satalqawna ba'di atharah. Kalian akan dapati atharah tadi. Pemimpin yang lebih memikirkan keuntungannya sendiri. Apa yang kalian lakukan ketika itu? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni alal haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti, di akhirat. Artinya sampai kamu mati. Tetaplah bersabar. Pemerintahnya tetap seperti itu seandainya. Pemerintahnya tetap seperti itu. Berganti satu dengan demi yang lainnya, silih bergantian menjadi pemimpin yang berkuasa, tetap seperti itu sifatnya. Ya, Muslim tetap bersabar, berdoa, banyak taubat kepada Allah, sampai ajalnya datang. Sampai Rasul katakan, kalian berjumpa denganku di telagaku kelak di yaumul qiyamah. Gak ada batasnya kesabaran. Batasnya ketika kamu sudah tidak lagi bernafas di dunia ini. Hadis ini Nawawi sebutkan dalam Syarah Muslim, Babul Amr bis Sabr inda dzulmil wulad wasti'tharihim. Perintah untuk bersabar menghadapi kezoliman penguasa atau ketika mereka mementingkan dirinya sendiri. Ibn Abi Asim menyebutkan dalam sunnah dalam bab as-sabr indama yaral mar minal umur allati yaf'aluhal wulad. Perintah Nabi untuk umatnya sabar mendapati pemimpinnya melakukan ini dan itu. Dari kemungkaran dan kejelekan. Dan itu yang diwasiatkan oleh Jibril alaihi salam, malaikat terafdol untuk umat ini. Karena sayangnya Jibril kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Di riwayat Ismaili dari riwayat Umar ibn al-Khattab, Rasulullah katakan, atani Jibril, Jibril datang padaku. Lalu beliau katakan, inna ummataka muftatanatun min ba'dika. Umatmu terfitnah setelahmu nanti. Qultu min ain, dari sisi mana, kata Rasulullah. Qala, kata Jibril, min kibali umaraihim wa qurraihim, dari sisi pemerintahnya dan para pembaca Qur'annya. Yamna'ul umara'un nasal huquq fayatlubuna huquqahum fayuftanun. Hal itu ketika pemerintahnya mencegah hak-hak rakyatnya tidak diberikan. Rakyat memaksa meminta haknya, di situ mereka terfitnah. Qultu, aku tanya ke Jibril, kaifa yaslam man salima minhum? Bagaimana caranya agar mereka selamat, umat ini? Qala bil kafi was sabr, jawab Jibril, agar mereka sabar, menahan diri. In u'tul ladhi lahum akhadhu, kalau memang diberi itu haknya, mereka ambil, terima. Wa in mana'uhu taraku, kalau mereka tidak diberikan haknya, ya mereka biarkan. Mereka minta hanya kepada Allah SWT. Terfitnah ketika bukan wasiat Jibril ini yang diamalkan. Gak sabar, gak menahan diri, tapi maksa, nuntut. Menuntut dengan paksa. Ini hak kami. Harus kami dapati. Gak bisa, ini kedzaliman. Tidak boleh didiamkan di situ terfitnah mereka. Padahal wasiat Jibril kepada Rasul untuk mereka menahan diri. Bersabar. Kalau saja hal itu didengar, dipelajari, dan diamalkan oleh umat ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya semua ini dari awal, perintah ketaatan, sabar kepada mereka, dan seterusnya. Ini ketika pemerintah itu muslim. Penguasa yang muslim, yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Yaumul Akhir. Adapun penguasa yang kafir, dia pemimpin. Dalam jabatan-jabatan tertentu, dia memimpin, tetapi dia orang yang kufur kepada Allah SWT dengan agamanya yang selain Islam, maka sebagaimana difatwakan oleh para imam dan para ulama ahlu sunnah, antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan, kalau yang ada adalah kekufuran yang nyata, kalian dapati dari pemimpin itu, kufron bawahan indakum minallah fihi burhan, itu boleh bagi muslimin keluar dari pemimpinnya atau melengserkan dia dari jabatannya, tapi dengan syarat kalau mereka punya kemampuan untuk itu. Adapun mereka nggak punya kemampuan, tidak boleh mereka keluar. Keluar menentang, keluar melawan, memaksakan kehendaknya. Atau bahkan kalau keluarnya mereka mengakibatkan kerusakan dan kejelekan yang lebih besar, lebih banyak, maka Islam tidak akan membenarkan sesuatu yang melahirkan kerusakan dan kejelekan. Kejelekan, kata Syekh bin Baz, hanya boleh dihilangkan, ditolak dengan sesuatu yang bisa menghentikannya atau paling tidaknya meringankan tingkat atau kualitas kejahatan tersebut. Adapun melahirkan kejahatan yang lebih, maka ijma' muslimin dan umat ini yang demikian tidak boleh. Maka perlu diingat adanya kemampuan pada kaum muslimin. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala juga serupa dengan itu dalam liqa' Babil Maftuh. Beliau sebutkan kalau memang pemimpin itu kafir, tidak berarti kita boleh, tidak berarti umat ini boleh menghasut dan memprovokasi orang untuk semuanya pada benci kepadanya, musuh. Untuk kemudian semuanya memusuhi dan memeranginya. Karena itu akan berakibat kerusuhan dan kerusakan serta peperangan bisa-bisa, pertumpahan darah, maka itu kesalahan besar. Kemaslahatan yang diharapkan tidak bisa didapati dengan cara-cara semacam itu. Hanya kerusakan yang ada dan lahir darinya. Tetapi yang diingat, yang dipelajari adalah bagaimana syariat membimbing, mengajarkan umat dalam menghadapi kondisi-kondisi semacam itu. Yang kedua, dihitung dengan akal yang sehat, diperhitungkan dan ditimbang dengan hikmah, apa dampaknya, bagaimana akibatnya. Tentunya orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang selama ini dikenal bernasehat untuk umat ini ingin yang terbaik pada agamanya, pada akhiratnya, pada dunianya, mereka. Bukan orang-orang yang selama ini pun dikenal tidak menginginkan kebaikan bagi umat, akidahnya sendiri rusak, sesat, banyak kebid'ahan padanya, banyak penyimpangan. Kemudian baina asyiyatin wa duhaha menjadi para pejuang, menjadi tokoh seakan mau menyelamatkan umat ini. Bukan orang-orang yang nasihin untuk umatnya. Hal serupa disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Bahwasanya ketika beliau ditanya, bolehkah orang itu terutama pemuda keluar menentang pemerintahnya tanpa ada patokan-patokan syar'i, lalu bagaimana pula manhaj muamalah kepada pemerintah yang muslim maupun yang kafir, non-muslim. Kata beliau, kalaupun itu muslim, alhamdulillah jelas. Ditaati, didengar, dipatuhi, kita sabar. Dan ayat-ayat hadis telah kita sebutkan tadi. Adapun kalau pemerintah itu kafir si pemimpin, maka itu berbeda tergantung situasi dan kondisinya. Kalau muslimin punya kekuatan bisa menghadapi dia, sehingga tergeserkan dari posisinya, diganti oleh pemimpin lain yang muslim, maka itu yang wajib. Punya kekuatan, bisa. Bukan dengan cara yang tidak syar'i. Bukan dengan cara-cara yang mungkar. Bukan dengan cara demonstrasi. Punya kekuatan yang bisa menggeser atau membuat dia dilengserkan atau diturunkan dari jabatannya, maka itu termasuk jihad fisabilillah. Adapun kalau mereka tidak punya kemampuan untuk itu, tidak boleh menghasut orang-orang zalim, menghasut orang-orang jahil untuk semuanya memusuhi dan memerangi pemimpin tersebut. Itu akan membawa madarat kepada muslimin sendiri. Rasul sendiri di Mekah 13 tahun. Kekuasaan di tangan kufar saat itu. Quraisy yang pegang kekuasaan. Islam sekian orang dari para sahabat, tidak sekalipun Rasul ajak mereka, sahabatnya, untuk menggeser Quraisy, merampas kekuasaan dari mereka, menggulingkan Quraisy, enggak ada. Bahkan dilarang untuk berperang saat itu para sahabat di Mekah. Perintah perang setelah beliau hijrah ke Madinah, punya kekuatan dan seterusnya. Ini ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul-Nya, dan kekuatan pun yang dikehendaki kuat, yang ma'ruf, kekuatan yang bisa dengannya muslimin menurunkan orang tersebut, bisa dengannya mereka berjihad fisabilillah kalau itu memang disyariatkan. Adapun mukhotoroh, dengan spekulasi berdasarkan dzunun dan dugaan belaka, tidak boleh. Karena nyawa yang menjadi taruhan, darah dan kehormatan kaum muslimin. Sekarang kamu hitung. Apa ada kekuatan itu pada kaum muslimin? Karena beliau sebutkan itu babnya jihad fisabilillah, perang. Mampu. Segala yang berurusan dengan peperangan. Artinya tentu butuh latihan militer. Ngerti senjata, angkat senjata, bisa membidik, bisa nembak. Ini itu buru-buru demikian. Muslimin dalam keadaan seperti ini. Orang yang gak ngerti, gak tahu menau tentang perang, gak paham taktiknya bagaimana harus berbuat, dipaksa suruh turun ke medan perang misalnya, dipaksa suruh jihad. Jadi santapan empuk bagi lawan-lawannya. Zalim. Yang militer aja seperti itu latihannya. Tiap hari digembleng. Al-Muhim itu yang difatwakan oleh para ulama kita. Selama itu tidak ada, belum didapati kekuatan, banyak-banyak doa. Terutama di saat kita dalam keadaan lemah, gak mampu. Dan itu aset. Artinya, seperti yang Rasulullah sebutkan di Bukhari, innamatun soruna bidu'afaikum. Kalian itu diberi pertolongan oleh Allah, dibela justru karena orang-orang lemah di antara kalian. Ini dengan keikhlasan mereka, doa mereka, mustajab. Dibela oleh Allah karena orang-orang lemah ini. Yang ikhlas, berdoa, siang malam kepada Allah, doa mereka. Maka banyak-banyak muslimin berdoa agar tidak ada pemimpin di negerinya yang kafir, musyrik, tetapi muslim dari muslimin yang rahmat kepada mereka dan memberi kemaslahatan untuk mereka, apapun, tentunya muslim jauh tetap lebih baik daripada kafir. Mohon kepada Allah doa, istighfar, taubat. Selain tadi membenahi akidah, ibadah, dan akhlak mereka. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.